cinta kadang memang naik turun. Hati yang punya peranan untuk lebih saling pengertian. Kalau kamu bosan, jangan menghilang. Kalau kamu pesan, kamu bisa bilang. Tapi kalau pesan, jangan kamu cari peluang. Ku di sini, takut kamu. Alurnya bila jenuh tak ada salahnya. Ingat kenangan berdua, tawa luka kita hadapi bersama. Kalau kamu besar, takut kamu.